وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat yang banyak kepada kita semua sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah curahkan sampai hari ini, kita diberikan nikmat iman yang tertancap di kalbu kita, dan juga diberikan nikmat sehat, demikian nikmat bertaqarrub, beribadah, menuntut ilmu. Di antara banyak nikmat-nikmat yang ada, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Wasoyal Aba lil Abna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang sempat terputus dari kajian kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wala taqaddam, wala tataqaddam ila mawdi'i rafi'in idza kana fil majlis man huwa ahaqqu minka bil julus fihi. Wahai anakku para penuntut ilmu, yang dengan ilmu ini kalian dimuliakan oleh Allah, maka ingatlah janganlah kamu maju atau mengedepankan dirimu kepada satu tempat yang tinggi, yang istimewa, yang dipersiapkan di majlis tersebut. Idza kana fil majlis man huwa ahaqqu minka, apabila di majlis tersebut ada orang yang lebih berhak darimu, bil julus fihi, untuk duduk di tempat tersebut. Sebagaimana suatu yang maklum, dalam majlis tentunya kita berkumpul bermajlis. Di situ ada orang-orang yang mulia, di situ ada orang-orang yang utama dengan tentunya ilmu, dengan ketakwaan, dengan keimanan. Juga tentunya di situ ada orang-orang yang lebih tua, lebih besar usianya, umurnya daripada kita. Maka tentunya kita tidak mengedepankan diri kita dari mereka. Bahkan mereka lah orang-orang yang pantas untuk dikedepankan, untuk didahulukan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah adab yang terpatri di sisi para penuntut ilmu. Dia mengetahui kadarnya, dia mengerti posisinya di hadapan orang banyak, di tengah-tengah manusia, secara khusus di majlis tersebut. Sehingga dia melazimi adab, dia melazimi al-haya ataupun malu, dan dia melazimi apa yang sepantasnya dari dia jalankan dari adab-adab yang utama dan mulia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa idza jalasta fi mawdhi'in thumma ja'a man huwa aula minka bil julus fihi fatruk lahu dhalika al mawdhi' qabla an tu'mara bit tanahhi anhu yazid ihtiramuka fi a'yuni julasa'ika. Dan apabila kamu telah duduk di satu tempat duduk, atau kamu telah duduk di satu tempat di majlis tersebut, kemudian datang orang yang lebih utama, lebih pantas darimu untuk duduk di tempat tersebut, ternyata engkau duduk di tempat yang dikhususkan oleh seorang, maka fatruk lahu dzalikal maudhi', tinggalkanlah atau beranjaklah dari tempat tersebut sebelum engkau diminta untuk menyingkir dari tempat tersebut, untuk berpindah dari tempat tersebut, qabla an tu'mar bitanahhi anhu. Yazid ihtiramuka fi ayunin nas, jadikan dalam pandangan orang-orang yang duduk di sekitarmu melihatmu dengan penglihatan yang mulia. Yazid ihtiramuka, atau tambahlah kemuliaanmu di mata orang-orang yang berada di majlis tersebut, orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Fi ayuni julasaika, atau di hadapan orang-orang yang duduk bersamamu di majlis tersebut. Orang-orang yang di mata orang-orang yang duduk bersamamu di majlis tersebut. Bukan berarti bahwa engkau telah duduk di satu tempat duduk yang itu pantas bagimu, lantas engkau disingkirkan ataupun diminta untuk beranjak. Bukan demikian. Tetapi diinginkan dengan keterangan di sini, wallahu a'lam bissawab, engkau duduk di tempat yang tidak tepat. Engkau duduk di tempat yang itu bukan dikhususkan untukmu, tetapi ada orang yang lebih utama dan lebih pantas di tempat tersebut. Cuma hanya saja manusia mungkin segan ataupun mereka keberatan untuk menyampaikan, atau berat untuk menyampaikan langsung kepadamu. Tetapi ketika datang orang yang diinginkan untuk duduk di tempat tersebut, maka dengan terpaksa mereka meminta kepadamu apabila engkau belum menyingkir dan belum berpindah, beranjak dari tempat duduk tersebut. Wallahul musta'an. Demikian. Sehingga itu sebagaimana dimulai dengan awal, lihatlah di mana engkau duduk. Atau paling tidak yang pertama tentunya minta izinlah di mana sebaiknya engkau duduk di majelis tersebut. Atau minta izinlah, apakah saya boleh duduk di sini? Dan tentunya hadirin atau orang-orang yang berada di dalam majelis akan mempersilakan dan mengarahkanmu, sehingga engkau tidak salah di dalam menempati posisi dudukmu. Demikian, inilah yang diinginkan. Karena jangan sampai engkau duduk di tempat yang salah, engkau diminta untuk menyingkir dan beranjak dari tempat tersebut, sehingga membuat manusia melihatmu dengan pandangan bahwa engkau adalah orang yang tidak mengerti bagaimana bermajlis, beradab majlis. Wallahul musta'an. Tetapi engkau memulai di majlis itu dengan apa yang ditunjukkan, dibimbing dengan adab. Kemudian yang berikutnya tentunya yang diinginkan di sini adalah ketika bermajlis, sebagaimana orang yang bermajlis, manusia mungkin berkumpul banyak, maka ketika di dalam majlis tersebut masih ada orang-orang yang diharapkan kedatangannya di majlis tersebut, namun tempat telah padat terisi, maka bagi kita untuk berlapang-lapang melapangkan majlis tempat yang sekiranya bisa kita lapangkan, kita lapangkan. Jangan kita enggan untuk melapangkan. Sebagaimana telah kita dengarkan dari keterangan sebelumnya, apabila kita mendatangi satu majlis untuk melapangkan majlis yang ada, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Karena itu, bagi kita semua untuk berbesar diri, berlapang dada di dalam majlis, tentunya melapangkan majlis, sehingga siapa yang hadir di majlis, siapa yang datang di majlis, masih mendapatkan tempat. Wallahu a'lam bissawab. Adapun juga dalam adab majlis, seorang telah duduk di tempat duduk yang tepat, lantas dia diminta untuk berdiri dari tempatnya, artinya dia telah duduk di tempat duduk yang tepat, dia telah diberikan arahan dan diberikan isyarat untuk duduk di tempat tersebut, tapi dipaksakan harus dia menyingkir dan dia beranjak, berpindah dari tempatnya. Ini tentunya juga tidak dibenarkan, karena menyelisihi daripada adab majlis. Seorang yang telah duduk di satu tempat yang tepat, tidak boleh diberdirikan, tidak boleh diperintahkan untuk beranjak. Tetapi, sebagaimana tadi telah disampaikan, apabila ternyata tempat telah penuh, maka kita semua diminta untuk tafassahu, untuk yakni berlapang-lapang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, melapangkan majlis sehingga yang hadir, yang datang masih mendapatkan tempat di majlis tersebut. Demikian adab-adab di dalam bermajlis. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, إِذَا جَلَسْتَ فِي قَوْمٍ فَلَا تَدْخُلُ مَأَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ حَتَّى يُدْخِلُوكَ وَلَا تَتَكَلَّمْ وَفِي الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْكَ بِالْكَلَامِ وَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَا تَكُلْ إِلَّا حَقَّا وَلَا تَتَوَسَّعْ فِي الْمَقَالِ إِلَّا بِقَدَرِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَلَا تُنَاكِشْ جلساءك إلا بالأدب والتهفت من أثرات اللسان. Wahai anakku para penuntut ilmu, apabila engkau duduk di satu majlis, dalam satu majlis kaum, إِذَا جَلَسْتَ فِي قَوْمٍ, apabila engkau duduk dalam satu majlis kaum, فَلَا تَدْخُلْ مَأَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ, jangan engkau ikut masuk bersama mereka dalam pembicaraan mereka, حَتَّى يُدْخِلُوكَ, sampai mereka mengizinkanmu, mempersilakanmu untuk engkau berbicara. حَتَّى يُدْخِلُوكَ. Wala tatakallam, jangan engkau mencoba untuk berbicara. Wafil kaum, sementara dalam kaum yang bermajlis ini, man huwa awla minka bil kalam, ada orang yang lebih pantas untuk berbicara, memberikan pandangannya, pendapatnya, memberikan apa yang ada dari ra'yunya, pendapat dan pandangannya. Wa idza takallamta, dan apabila engkau pun diminta untuk berbicara, maka janganlah engkau berbicara kecuali apa yang benar. Janganlah engkau berbicara kecuali apa yang hak, apa yang benar, apa yang ilmiah, apa yang bisa diterima dengan nalar, dengan akal, dan tentunya dengan pembicaraan yang dibimbing oleh agama. Fala taqul illa haqqa, wala tatawassa fil maqal, jangan engkau jelimet di dalam, jangan engkau menyulit-julitkan di dalam pembicaraan, kecuali biqadari iqamatil hujjah, kecuali semata-mata diinginkan untuk menegakkan hujjah dari pembicaraan yang ada. Wala tunakish, jangan kamu jidal, debat kepada orang-orang yang engkau duduk bersamanya di majlis tersebut, illa bil adab, kecuali engkau berdebat dengan penuh adab, ataupun paling tidak cocoknya kalimat di sini, tidaklah engkau berdialog dengan teman-teman dudukmu terkecuali dengan adab. Jadi dialogmu, diskusimu dengan adab. Ini juga termasuk debat, dan debat yang dibolehkan karena diskusi ilmiah, mendatangkan hujah, mendatangkan data-data otentik ilmiah. Tidaklah kita berdebat ataupun berdiskusi, berdialog dengan teman-teman di majlis kita atau di kaum di majlis tersebut kecuali dengan adab. Dan tentunya watahafud, tentunya dengan menjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas, dengan menjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas, min atharatil lisan, biasa di dalam satu majlis beredar pembicaraan, beredar diskusi, beredar dialog, demikian pula terjadi debat ilmiah dalam satu masalah. Maka tentunya dari adabnya sebagaimana yang diajarkan kepada kita di sini, kita jangan terburu-buru berbicara kecuali kita diminta untuk berbicara, atau kita jangan terburu-buru berbicara kecuali kita telah mencermati dengan baik perkataan-perkataan yang ada. Demikian kita tidak terburu-buru berbicara karena di sana ada orang yang lebih pantas untuk menyampaikan dari sisi ilmunya, dari sisi usianya, dan apabila kita diminta pendapatnya, pandangannya, diminta untuk berbicara, tidak kita berbicara kecuali apa yang benar, terbimbing dengan bimbingan syariat, ilmu yang lurus. Kita tidak menyampaikan dengan perkataan-perkataan yang sulit untuk diterima, atau kita datangkan kalimat-kalimat yang kata orang Jawa di sini jelimet, yaitu sulit, ataupun kita tidak menjadikan pembicaraan kita pembicaraan yang untuk menunjukkan diri kita itu hebat, ingin mengalahkan teman-teman majelis kita, tetapi debatlah dengan cara adab, debatlah dengan cara menjaga apa yang disampaikan dari perkataan dengan perkataan-perkataan yang mulia, sehingga orang-orang yang berada di dalam majelis kita pun menerima dengan baik. Demikian adab yang mulia dan utama. Inilah yang perlu untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Inilah yang perlu diketahui dan dicermati, tentunya pula dan diamalkan oleh para penuntut ilmu. Wallahul muwaffiq. wa iyyaka wal qahqaha fil majalis fa innaha min akhlaqis safa min akhlaqis sifalah, atau bisa juga as-safalah. Wara'in nas wa aqlil minal muzah juhdaka fa inna kasratal muzah tadhhabu bil ihtiram hati-hati engkau atau jagalah dirimu dari al-qahqaha yaitu tertawa terbahak-bahak terkekeh-kekeh di majlis. Jaga dirimu ketika bermajlis, engkau tertawa terbahak-bahak terkekeh-kekeh di dalam majlis tersebut. Karena terbahak-bahak terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal, fa innaha min akhlaqis safalah. Ini dipandang dari akhlak as-safalah, yaitu akhlak orang rendahan, akhlak orang rendahan, ataupun akhlak ra'in nas, yaitu akhlak orang-orang yang tidak memiliki adab, orang-orang yang tidak memiliki adab. Wa aqlil minal muzah juhdaka, dan ketika di dalam majelis sedikitkan atau upayakan kamu menjaga dari bergurau sekuat sekemampuanmu, sedikitkan dari bergurau atau jagalah dirimu dari bergurau sekuat sekemampuanmu. Karena banyaknya bergurau di dalam majlis itu akan menghilangkan, melenyapkan pemuliaan dan penghormatan kepadamu. Tadhhabu bil ihtiram. Bahkan rubbama, bahkan bisa jadi dengan bergurau dan bercanda, bergurau di dalam majlis itu, awgharat sudura ba'din nas alaika, menyebabkan dada-dada manusia menjadi sempit dan murka kepadamu. Menjadi sempit dan murka kepadamu. Karena mereka inginkan adanya keseriusan, adanya pembicaraan yang lebih terarah dalam satu masalah yang harus diambil dan harus didiskusikan. Tetapi kita melontarkan apa yang diinginkan dengan guruan sehingga membuyarkan dan menyebabkan hilangnya dan tersingkirkannya keputusan-keputusan yang tepat ataupun pembicaraan-pembicaraan yang tepat. Ini tentunya tidak diinginkan oleh mereka yang berada di majelis tersebut. Tetapi boleh bercanda, tapi sedikitkan. Karena bercanda itu seperti garam pada makanan. Apabila dia kebanyakan, makanan akan rusak. Tetapi kalau dia ada, makanan akan nikmat. Tetapi kalau dia tidak ada sama sekali, maka makanan akan hambar. Seperti itu. Jadi perlu untuk kita ketahui, bukan berarti bergurau dilarang, bergurau boleh. Tetapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan sehingga tidak didapatkan dari hasil pembicaraan yang baik dengan guru dan dengan candaan kita, wallahul musta'an. Karena itu, dari adab yang baik, kita menyedikitkan bergurau di dalam majlis, dan tentunya kita mengingat bahwa majlis ini diinginkan didapatkan fawaid, faedah, manfaat, dan tentunya juga dengan hanya sekedar guruan di majlis tidak akan menyebabkan manusia senang, bahkan membuat mereka marah, murka, atau dada-dada mereka terasa sempit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Ya bunayya, la tujalis minan nas illa ahlal muru'ah wasyarafi wal'iffa wal-kamal, wa iyaka mukhalatah as-sufaha wa mujalasatahum. Wahai anakku, para penuntut ilmu, janganlah engkau bermajlis dengan manusia kecuali mereka yang ternilai dan terpandang, orang-orang yang memiliki al-muru'ah, yaitu adab-adab yang mulia, mereka yang terpandang memiliki syaraf, kemuliaan, dan mereka orang-orang yang menjaga dirinya, al-iffah, dan orang-orang yang selalu berusaha menyempurnakan keimanannya, al-kamal. Jadi janganlah engkau duduk dengan manusia kecuali orang-orang tersebut. Orang yang memiliki adab-adab yang utama, orang yang memiliki kemuliaan, orang kemuliaannya itu dalam tentunya dalam agama, tentunya dalam agama, dalam kedudukan ilmu. Demikian pula kecuali mereka yang selalu menjaga dirinya, karena penjagaan diri membawa seorang akan selalu terjaga pula. Demikian orang yang selalu menyempurnakan keimanannya, al-kamal, karena dia selalu mengkoreksi, dia selalu membenarkan, meluruskan keimanannya. Wa iyyaka wa mukhalata as-sufaha, jagalah dirimu dari berbaur, bergaul dengan as-sufaha, orang-orang yang safi, orang-orang yang tidak mengerti mana keutamaan, mana kemuliaan dari orang-orang fasik. Sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang fasik. Dan jauhilah pula majlis mereka, karena tidak ada yang didapatkan dalam majlis mereka kecuali tentunya seperti yang berada di dalam majlis tersebut. Sufaha menghasilkan safaha, menghasilkan juga sifat safaha, yaitu menghasilkan sifat kebodohan dan membawa kepada sifat kefasikan. Wallahul musta'an. Jauhi dari berbaur, bergaul bersama mereka dan bermajlis dengan mereka. Seorang akan dilihat dengan siapa dia bermajlis. Kalau dia bermajlis dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia, maka dia akan dikatakan dia adalah orang yang mulia, orang-orang yang dikategorikan orang yang beriman pula, seperti siapa yang dia duduk bersamanya. Demikian, kalau dia duduk dengan orang-orang fasik, orang-orang jahil, orang-orang safih, maka dia akan dinilai sama seperti mereka. Al-mar'u ala dini khalilih, seorang dinilai dengan agama temannya. Maka dia kalau bermajlis dengan orang yang mulia, dia akan dinilai dengan temannya, yaitu orang yang mulia pula. Tapi kalau dia bersama orang-orang fasik, orang-orang safih, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memperhatikan iman, orang-orang yang tidak memperhatikan kemuliaan, tidak memperhatikan adab-adab yang utama, maka dia akan dinilai sama dengan mereka. Wahdhar majalisal ghiba wan namima juhdaka. Dan hendaknya engkau jauhi majlis-majlis di mana di situ disebutkan, diucapkan, atau beredar pembicaraan dengan pembicaraan yang ghibah. Hati-hati. Jagalah dirimu, karena ghibah merupakan dosa besar. Demikian pula an-namimah. Jagalah dirimu dari majlis-majlis ghibah, majlis-majlis namimah, sekuat sekemampuanmu. Kamu hendaknya mengupayakannya. Jangan sampai engkau masuk ke majlis-majlis tersebut. Karena waktu kita amat berharga. Waktu kita punya nilai yang harus kita jaga. Karenanya kita harus senantiasa melihat dengan siapa kita bermajlis dan apa yang dibicarakan dalam majlis kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hati-hatilah dari ghibah dan namimah. Tentunya ghibah punya dhabit, punya ketentuan. Namimah juga punya ketentuan. Sehingga kita inginkan di sini ghibah dan namimah yang sesuai dengan ketentuannya tentunya. Bukan seperti apa yang diterangkan oleh ulama ketika mereka membicarakan hizbiyah, ketika mereka membicarakan ahlul bidah wal ahwa, misalnya sebagai satu contoh, ini bukanlah ghibah. Ini bukanlah ghibah yang terlarang. Dan kita tidak boleh mengatakan itu majlis ghibah, karena kita salah di dalam memahami apa itu ghibah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi tentunya dengan apa yang terbimbing oleh syariah bahwa itu ghibah dan namimah. Kalau itu sudah majlis ghibah dan namimah, hindari, jauhi, tinggalkan. Supaya engkau selamat dari dosa besar. Selamat dari keharaman. Wala tujalis ahadam minal fussak wal fujjar. Dan sekali lagi jangan kalian bermajlis dengan siapapun dari orang-orang fasik, orang-orang fajir. Jangan. Jagalah kehormatanmu, jagalah dirimu. Karena engkau akan dinilai dengan siapa engkau duduk, engkau bermajlis. Maka perhatikanlah baik-baik teman majlismu. Karena itu para penuntut ilmu tidak bermajlis dengan sembarangan orang. Bukan sebagai sikap eksklusif, tetapi dalam sikap penjagaan. Karena agama ini memerintahkan agar kita untuk menjaga diri kita tidak sembarang, tidak bebas di dalam bergaul, tetapi kita melihat dan memilih. Yang seperti ini akan menjadi contoh bagi yang lainnya, agar mereka betul-betul memperhatikan diri mereka dengan majlis-majlis mereka. Wallahu a'lam bissawab. Tidak setiap majlis kita datang, setiap berkumpul manusia kita duduk, kita bertemu, kita bernam, kita berbicara, obrolan dan seterusnya, tidak demikian. Tetapi bagi kita untuk cermat melihat, memilih, dan tentunya mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan syariat, itulah yang diajarkan kepada kita secara khusus para penuntut ilmu, dan kita kaum muslimin secara umum dengan majlis-majlis yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Wa iyyaka wa mu'ashara ahli al-khubuthi wad-dasa'is wan-nifaq. Fa innal akhlaq sayyi'a tasri fil julasa kama tasri an-nar fil hatab. Jagalah dirimu wahai para penuntut ilmu, wahai anak-anakku para penuntut ilmu, jagalah dirimu dari bergaul muasyarah, orang-orang yang diketahui memiliki perangai, memiliki tabiat, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rendahan dari perilaku dan adab, ataupun orang-orang yang dikenal kotor dari pergaulan dan perkataannya, inilah yang dikatakan dengan ahlul khubuthi. Dan jauhilah pula orang-orang yang dikatakan sebagai dasais, yaitu orang-orang yang selalu mengintai dan memata-matai siapapun dari ahlul khair, siapapun dari manusia. Karena bersama mereka kita tidak aman. Dia akan mengintai dan memata-matai, sehingga dia akan berbicara kesana kemari, dan dia akan mengobral apa yang dia ketahui untuk menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang dia temui sebelumnya, karena dia adalah dari dasais. Demikian pula ahlun nifaq. Demikian pula ahlun nifaq, orang-orang yang padanya ada kemunafikan. Kita hindari bergaul bersama mereka. Fa innal ahlak sayyi'ah, karena akhlak yang jelek itu akan menyeret fil julasa, terhadap siapa yang duduk bersamanya. Kama tasri annar, sebagaimana api pun akan merambat di dalam kayu-kayu bakar dengan bakarannya. Artinya, api sedikit demi sedikit akan membakar kayu, dan pada akhirnya kayu itu pun hangus, terbakar, dan tidak tersisa secara utuh. Demikian akhlak yang jelek di teman-teman majelis kita, teman-teman orang kita, teman-teman kita duduk. Kalau dia dari orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang tentunya bukan akhlak yang utama, maka kita juga akan mendapatkan athar darinya dengan akhlak kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena itu, hendaknya kita menjauhi mereka, menjaga diri kita, bergaul bersama mereka. Mungkin yang perlu kita tambahkan di sini, dasais juga, orang-orang yang memiliki, selain dia memata-matai seperti jasus, dia memiliki trik-trik intrik untuk bertipu muslihat, bertipu muslihat, punya makar, itu namanya juga dasais, dan itu yang lebih tepat bahkan. Jadi dia memiliki trik, intrik, punya makar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga bagi kita untuk berwaspada dengan orang-orang yang seperti ini. Karena kita akan terbawa dan kita akan wallahu ta'ala a'lam bisawab tercemburkan dengan apa yang dia inginkan dari makar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi dia punya rencana ataupun makar, intrik atau trik yang ingin mencelakakan kita. Sebagaimana itu diketahui dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik, kalau kita tidak ikut dengan kefasikannya, dia akan berupaya untuk menceburkan kita dengan kefasikannya. Sehingga dia merasa puas kalau kita sudah bersama dengan mereka dengan kefasikannya. Makanya jangan bergaul dengan yang seperti ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikianlah, jagalah diri kita dari pergaulan bersama mereka. Dan carilah orang-orang yang utama dan mulia yang pantas kita bergaul, pantas kita berteman, pantas kita berkawan, bermajlis. Karena seorang dinilai dengan siapa dia duduk, siapa dia bermajlis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita semuanya, secara khusus kita para penuntut ilmu, agar kita terbimbing adab-adab yang lurus dan benar. Tidak diinginkan dari keterangan-keterangan yang ada, kecuali kita untuk mengamalkannya, merealisasikannya. Betapa butuhnya kita terhadap bimbingan adab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.